Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawlah. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam, dan malam ini insyaallah taala kita akan memasuki bab terakhir dari kitab ini. Artinya sebentar lagi kita akan pindah kitab baru kalau sudah selesai. Ya. Nah. Qala al-musannifu alaihi rahmatullah, babu at-tahdhiri minal bid'ah. Bab tahdhir, peringatan dari bid'ah. Al-bid'ah jamak dari bid'atun. Bentuk tunggalnya bid'atun, jamaknya bid'aun. Bi fathid dal, bi fathid dal, ini bentuk jamaknya. Adapun bentuk tunggalnya bi sukuniha bid'ah, bid'ah bi sukun dal. Qala syarihu hafizahullah wa huwa syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau terlebih dahulu menjelaskan tentang makna bid'ah. Qala al-bid'u jam'u bid'atin wa hiya. Bid'ah adalah, kata Syekh, ma uhditha fid dini, sesuatu yang diada-adakan. Fid din, di dalam agama Islam. Fa akhraja min qawlihi ad-din al-umur ad-dunyawiyah. Al-umur ad-dunyawiyah. Ma uhditha min al-umur ad-dunyawiyah fa laysa min al-bid'ah al-madhmumah syar'an, innama hiya min al-bid'ah lughatan. Wadih? Perkara-perkara baru yang diadakan dalam urusan dunia, maka ini bukan bid'ah yang tercela, tapi itu bid'ah lugawi. Bid'ah dalam artian bahasa, ya. Adapun bid'ah yang tercela menurut syariat adalah bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan dunia, mobil, apalagi sepeda motor, pesawat, kereta api, itu semua bid'ah. Karena tidak ada di zaman dulu sesuatu yang diadakan dalam urusan dunia. Ini tidak tercela. Yang dicela dalam hadis adalah dalam urusan agama. Mimma laysa minhu. Ya. Sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Islam dan bukan dari, ya, agama Islam, bukan bagian dari agama Islam. Nah, hanya diada-adakan. Ya, aslinya bukan. Baik itu berupa ibadah, kata Syekh, ibadah atau ibadah atau dzikr atau ghairu dzalik min umuri ad-din. Baik itu berupa ibadah ataukah zikir-zikir, atau selain itu dari urusan-urusan agama. Nah, baik. Ini definisi bid'ah menurut Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan definisi yang ma'ruf, apa yang didefinisikan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur, kitab Al-I'tisam. Jadi kalau kita ingin mempelajari bid'ah secara detail, mulai dari definisinya, kemudian jenis-jenisnya, dan seterusnya, baca kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Syatibi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-I'tisam, ya, ini tambahan faedah. Secara bahasa, kata beliau, wa aslu madati bid'ah, asal penggunaan kata bid'ah itu adalah al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiqin. Al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiqin. Ya. Membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau ada contoh sebelumnya bukan bid'ah namanya. Ya, sesuatu yang baru apa saja umum. Ini makna secara bahasa, maknanya secara bahasa. Di antaranya adalah firman Allah Taala, ya yang menjelaskan makna bahasa ini, makna secara bahasa ini, badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ay mukhtari'uha min ghairi mithalin sabiq. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain yang masih makna bid'ah secara bahasa, ya. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Qul, katakan Muhammad, ma kuntu adalah aku bukan bid'ah minar rusul. Yani ma kuntu awwala man ja'a bir risalah minallah ila al-ibad. Ma kuntu bid'an minar rusul artinya ma kuntu awwala man ja'a bir risalah minallah ila al-ibad. Aku bukan orang pertama kali yang membawa risalah, pesan agama, syariat, risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam bukan rasul yang pertama, sebelumnya telah berlalu para nabi dan rasul yang banyak. Jadi beliau maka nabi da'an minar rusul. Ini makna bid'ah secara lugawi. Adapun secara istilah, At-Tasyatibi rahimahullah, fal bid'atu idzan, yang menyimpulkan makna bid'ah, maka bid'ah kalau begitu adalah ibaratun an tariqatin fid din, ya, metode beragama, suatu metode beragama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Metode beragama yang dibuat-buat, tudahi syariah, menandingi syariat. Yuksadu bisuluki alaiha, dan dimaksudkan bisuluki alaiha ketika melakukannya, al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah subhanahu. Mubalaghah, ya, serius, berlebihan, serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takrif yang masyhur, yang terkenal, yang banyak dinukil oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya. Ta'rif Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qala hafizahullah, fad-dinu kamilun walillahil hamdu. Agama itu telah sempurna. Segala puji bagi Allah. Naam. Ya, telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya. Li'annahu ma tufiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa wad-dinu kamilun. Nabi tidaklah wafat melainkan agama telah sempurna. Iya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, berarti tugas beliau telah selesai, berarti agama telah sempurna disampaikan. Tidak ada lagi yang kurang. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, Al-Yawma, mansub ala dhorfiyah, perhatikan Al-Yawma di fathah, ya, mansub, Al-Yawma, yani fi hadal yaw, pada hari ini, akmaltu lakum, telah aku sempurnakan lakum untuk kalian, dinakum, agama kalian. Ayat sharihah. Ayat ini sangat jelas, ya, menyebutkan bahwasanya agama itu telah disempurnakan oleh Allah. Akmal, telah aku sempurnakan, berarti din kamil, agama itu telah sempurna. fala yahtaju ila ahadin, maka tidak butuh, ya, la yahtaj, yahtaj domir huwa kembali kepada din, agama tidak butuh lagi kepada seseorang, ila ahadin, ya'ti, datang, wa yudhihu ila din, kemudian menambahkan agama, ya, yudhifu ila din, menambahkan untuk agama syai'an jadid, dan sesuatu yang baru. Tidak butuh lagi tambahan. Nah, bagaimana kalau niatnya bagus? Ini ingin menambah sedikit saja dari ajaran agama dengan niat yang niatan yang tulus, maksud yang baik. Walau kanat niyatuhu sholihatan, meskipun niatnya baik, tidak diterima, tidak dibolehkan. Meskipun niatnya baik, fala yajuzu hadza, maka ini tidak boleh. Syekh hafizahullah, hadza mubtadi'un, maka seorang ini statusnya, hukumnya adalah seorang mubtadi', orang yang mengadakan bid'ah tadi. Walau kanat niyatuhu sholihatan, meskipun niatnya bagus. Fad-dinu la yaqbalu ziyadata wal idhafata, maka agama itu tidak butuh lagi kepada tambahan. Ya. Tidak butuh lagi kepada tambahan. Sudah sempurna. Nah, tidak juga kepada pengurangan. Ya, jangan sebagian ajaran Islam kemudian dikurang-kurangi, tidak diamalkan secara menyeluruh, secara kafah. Baik. Lian Allah akmalahu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakannya. Al yawma akmaltu lakum dinakum. Fahadihi hiyal bid'ah, inilah ya definisi tentang bid'ah ya, secara ringkas tentang bid'ah. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda memperingatkan ya supaya tidak menambah-nambah sesuatu dari agama ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang ahdatha, mengadakan sesuatu yang baru. Ahdatha syai'an hadisan, ahdatha hadisan, sesuatu yang baru. Fi amrina, dalam urusan kami, yakni fi amri dinina, akhraja ish amri ad-dunyawi. Nah, ya, tidak masuk dalam urusan dunia, tapi yang dimaksud amrina di sini amri dinina, urusan agama kami. Hadza, agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu raddun. Raddun di sini artinya mardud. Masdar urida bihi al-maf'ul. Raddun artinya mardud. Mardud, tertolak. Nah, mardudun ala sahibi, tertolak dan dikembalikan kepada orang yang mengamalkannya. Mardud ala sahibi, ya, tidak diterima, dikembalikan. Baik. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, man amila amalan, dengan lafaz barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan. Ya, mengamalkan sebuah amalan. Kalau tadi ahdatha, data, ya, mengadakan sesuatu yang baru. Ini sekarang lafaz yang lain, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan. Ya, ini amalan yang baru berdasarkan riwayat sebelumnya. Laisa alaihi amruna, bukan merupakan bagian dari urusan agama kita. Fahuwa raddun, maka itu tertolak, dikembalikan kepada orang yang mengamalkannya, tidak diterima. Ini semua peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap pelaku bid'ah, bahwasanya yang didapatkan olehnya bukanlah pahala tapi kerugian semata. Nah, amalannya tidak diterima. Walaupun niatnya baik, walaupun niatnya ikhlas. Ya, bukan lagi 99,99% niatnya, 100% full. Niat murni ikhlas untuk Allah, tidak ada riya sedikit pun, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah. Ikhlas untuk Allah mengamalkan amalan bid'ah ini, tidak diterima. Nah, hadis jelas Nabi menyatakan fahuwa raddu, amalan itu mardud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Wa sunnati al-khulafa'il mahdiyina ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Nah, al-mahdiyin. Ya, di sini didahulukan lafaz al-mahdiyin. Adapun yang ma'ruf al-mahfuz yang kita hafal ya, lebih dahulu apa? Lafaz ar-rasyidin al-mahdiyin ya. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Nah, Syekh meriwayatkannya dengan makna, dan periwayatan hadis dengan makna ya juz, meriwayatkan hadis dengan makna boleh. Jangan kemudian mengatakan Syekh Shalih Fauzan salah. Ya, belum meriwayatkan secara makna. Wadih? Yang kita hafal apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, para pengganti Rasulullah alaihi salatu wassalam yang datang setelah beliau. Khalifah yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Ar-rasyidin yang mendapatkan bimbingan, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Kama yati fi hadis al-irbad, sebagaimana akan datang nanti pada hadis al-irbad. Ibni Sariyah As-Sulami alaihi radhiyallahu anhu. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Ya, ini adalah kinayah. Menggigit dengan gigi geraham artinya apa? Tamassuk, berpegang teguh. Ya. Nah, mengamalkannya secara sungguh-sungguh. Ya. Walamma hatha ala tamassuki bis sunnati naha anil bid'ah. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan berpegang teguh dengan sunnahnya, beliau melarang dari melakukan bid'ah. Nah. Ya, jadi di satu sisi Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan supaya kita umat Islam berpegang teguh dengan sunnah beliau. Di sisi yang lain melarang dari bid'ah. Ini sebuah ya na'am, antara perintah dan larangan yang saling menyempurnakan. Artinya saling menguatkan, saling menguatkan. Saling menguatkan. Di satu sisi memerintahkan ya suatu perkara, di sisi lain melarang dari lawan dari perkara itu. Berarti apa? Semakin ditegaskan. Ya, muakkad, memerintahkan sesuatu dan melarang dari lawannya. Memerintahkan sunnah dan melarang dari bid'ah. Ini namanya taukid, semakin dipertegas. Nah, dengan larangan melakukan lawannya, yaitu bid'ah. Faqala, Nabi alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum, ini kalimat tahdzir ya. hati-hati kalian. Wa muhdatsatul umur, terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdatsah itu, setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Ya, di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Imma ilal jannah wa imma ilas sa'ir. Nah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik kalam adalah kitabullah. Nah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru dalam agama. Al wajibu, maka yang wajib adalah al ittiba', ittiba', ittiba' sunnah. Wa tarkul ihdats, dan meninggalkan al ihdats. Ya. Perkara baru dalam agama, wal istihsanat, dan juga istihsanat, anggapan baik. Ya. Niat anggapan baik, ya. Niatan baik tapi caranya salah. Istihsanat. Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan, "Man istahsana faqad syara'." Man istahsana faqad syara'. Berarti siapa yang mengadakan suatu amalan dalam urusan agama dan menganggapnya baik, maka dia telah membuat syariat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa at-taqlidil a'ma, dan juga meninggalkan bentuk taqlid. Bentuk taqlid. Taqlid buta. Fanatisme yang tercela. Ya, taqlid itu lawan dari mutaba'. Taqlid mengikuti sesuatu tanpa dalil, tanpa burhan yang jelas. Ya, membebek begitu saja. Nah. Wa taqlidil a'ma lil mubtadi'ah, dan meninggalkan taqlid buta terhadap mubtadi'ah, para ahli bid'ah. Baik, ini mukaddimah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang bid'ah. Sekarang kita masuk pada hadis yang pertama dari matan ini. Qala al-musannifu rahimahullah anil irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala. Al-irbad ibnu Sariyah As-Sulami. Kata sahib Syarah Alam An-Nubala, siapa penulis kitab ini Syarah Alam An-Nubala? Al-Imam Al-Zahabi. Iya, Imam Al-Zahabi. Kata beliau, al-irbad ibnu Sariyah As-Sulami min a'yani ahli suf, min a'yani ahli suffa, min a'yani ahli as-suffa, termasuk diantara ahli suffa. Ya, ahli suffa itu adalah fuqara'ul muhajirin yang ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, memiliki ruangan khusus di dalam masjid. Mereka tinggal di situ karena tidak punya rumah. Ahlus Suffah tidak punya rumah, jadi tinggalnya di masjid, di ruangan khusus. Sehingga orang-orang yang ingin bersedekah, ya, datang kepada mereka. Siapa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, berarti mereka butuh sedekah. Orang kaya paham, oh ini butuh sedekah, langsung datang kepada mereka. Nah, baik. Ini Al-Irbad Ibnu Sariyah As-Sulami, termasuk di antara Ahlus Suffah. Al-Mutasawwifah, ahli tasawuf, sufi, menyandarkan diri kepada Ahlus Suffah, dan itu penyandaran yang batin. Penyandaran yang batin. As-Sufi. Ya, nisbah ini nisbah kemana? Coba antum urai. Seorang yang bermadhab tasawuf dinamakan As-Sufi. Berarti nisbahnya ke Suf, bukan Suffah. Apa? Suf wal. Ya. Nah, zaman dulu ada sebagian orang yang hidup ya, mempraktekkan hidup zuhud dengan memakai pakaian yang tebal-tebal, enggak mau pakai pakaian yang lembut tipis, enggak mau, yang tebal-tebal saja. Zuhud. Nah, ya, nisbahnya ke sana, bukan kepada Ahlus Suffah. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Kata beliau, Al-Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan balighatan. Wa'adana, bukan waw ataf ya, bukan waw itu. Itu wa'adha itu satu kata, bukan wa'adana. Jangan salah. Wa'adha itu satu kata dari kata mau'idha. Baik. Wa'adha ini fi'ilnya. Dhamirna maf'ulnya. Wa'adhana Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan wejangan ya, nasihat kepada kami. Mau'idhatan balighatan, dengan sebuah nasihat yang sangat berbekas, baligh, nasihat yang berbekas. Nah, demikian ya, di antara sifat karakter Nabi alaihi salatu wasallam ketika memberi nasihat, maka nasihat beliau berbekas. Tidak seperti sebagian kita ya, ketika memberi nasihat, nasihat itu kayak berlalu saja, tidak memberikan bekas kepada orang yang mendengarnya. Nah, baik. Nasihat yang berbekas, wajilat minhal qulub. Ya, dengan sebab nasihat itu al qulub wajilat. Hati menjadi bergetar. Nah. Dan ini sifat orang yang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila mereka diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ya bergetar hati-hati mereka. Innamal mu'minuna alladhina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah. Wa darafat minhal 'uyun, dan menyebabkan al-'uyun ya, mata air. Al-'uyun itu bisa diterjemahkan mata air ya, ain. Ainun jari ya, mata air bisa air mata ya. Jadi tergantung konteksnya. Bisa juga mata-mata. Bisa juga apa? Mata-mata. Hati-hati. Baik. Dengan sebab nasihat tersebut, air mata, ya, bukan mata air. Air mata bercucuran. Para sahabat menangis. Ya, subhanallah. Jika hati sudah tersentuh, maka mata akan mengucurkan airnya. Tapi kalau hati keras, sulit. Nah, hati keras, hati yang qasiyah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya, kering dari zikrullah, sulit untuk menangis ketika mendengarkan nasihat. Nah, ini keadaan sahabat. Ya. Gampang menerima nasihat ketika mendapatkan nasihat dari Nabi alaihi salatu wasalam ya, mereka menangis. Qulna ya Rasulullah, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in, mau'idhah mudah muwaddi' mudah filaih. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihatnya orang yang ingin berpisah, muwaddi, ingin berpisah, ingin meninggalkan orang lain. Nah, ya, seakan ini nasihatnya orang yang ingin berpisah. Famada ta'hudu ilaina, maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami? Qala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'ati, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaja. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya di antara syarat seorang menjadi pemimpin itu dia harus merdeka, enggak boleh hamba sahaya. Tapi kalau ditakdirkan dia adalah bekas hamba sahaya dan menjadi penguasa, tetap wajib. Difahami? Fahami nih. Seperti misalkan juga ada perempuan yang jadi penguasa. Perempuan enggak bisa jadi pemimpin. Syaratnya apa? Laki-laki. Tapi kalau ditakdirkan jadi pemimpin, wajib taat. Selama muslim. Ya, kalau kafir ya tidak wajib taat. Nah. Baik. Fa innahu, sesungguhnya ya. Jadi ini wasiatnya, wasiat bertakwa kepada Allah, kemudian wasiat mendengar dan taat kepada penguasa. Fa innahu man ya'ish minkum, sungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yakni berumur panjang, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ikhtilafan katsira. Nabi mensifati ikhtilaf ini, perselisihan ini dengan kata beliau katsiran, banyak. Bukan perselisihan yang satu, dua atau tiga perselisihan, tidak, tapi banyak. Ya, perselisihan yang banyak. Sangat banyak sekali. Nah. Baik. Nah, bagaimana sikap kita ketika melihat dan mendapati perselisihan yang banyak itu muncul? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, min ba'di, yang datang setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajib, hendaknya kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya segala sesuatu yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Jadi setiap bid'ah itu apa? Sesat. Tidak ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Enam. Merupakan kekeliruan yang fatal jika membagi bid'ah itu menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan hadis yang sharih ini. Hadisnya jelas mengatakan setiap, dan lafadz kul ini menunjukkan apa? Umum. Ya, ini ma'ruf di dalam ilmu usul kita pelajari, kul ini adalah faedahnya tufidu al-umum, memberikan pengertian umum. Semua bid'ah itu sesat. Tidak ada hasanah. Yang ada apa? Sunnah dibagi menjadi hasanah dan sayyi'ah. Ya, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, itu baru betul. Nah, bagiannya. Assalamualaikum. Qala at-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Berkata at-Tirmidzi mengomentari hadis ini, beliau menghukuminya dengan hadis hasan sahih. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu taala. Amara Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'idhun nas. Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menasihati manusia. Nah, perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk memberikan manusia wejangan. Faqala wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa'idhhum. Ya, dan berikan kepada mereka wejangan. Wa qul lahum, serta ucapkan kepada mereka fi anfusihim qawlan baligha, ucapan yang berbekas terhadap jiwa-jiwa mereka. Ini. Ya, jadi ketika memberikan nasihat, memberikan ceramah, ya, dengan intonasi dipertegas supaya berbekas. Jangan ya ketika ceramah ya, lucu-lucuan, yang ada orang ketawa, ini ceramah kok melawak. Anehnya lagi orang sukanya kalau penceramah itu banyak lucunya. Ini salah ini kalau begini. Nah, bertentangan dengan ayat. Perhatikan ayat 63 dalam An-Nisa, surat An-Nisa. Wa idhum qul lahum fi anfusihim qalan baligha. Nah, ucapkan kepada mereka ucapan yang memberikan bekas terhadap jiwa-jiwa mereka. Nah, baik, ya, ini termasuk kekeliruan yang terjadi di sebagian mereka, terutama para dai yang tujuannya memang ingin terkenal, ya. Nah, perhatiannya bagaimana banyak jamaah yang mau hadir di pengajiannya. Nah, maka ya di antara uslubnya ya cerita lucu. Ya, 1-2 jam itu ya kuat dia cerita ya. Dia yang dia ceramahkannya cerita aja. Dulu ketika kami di Maroko, belajar di Maroko begini begini begini. Siapa yang dari Maroko? Ya, ini sekarang yang lagi naik daun, enggak tahu kapan daunnya turun. Enggak tahu, ya. Nah, biasanya kalau yang lagi naik daun ini nanti daunnya turun kalau ada masalah. Nah, baik, ada masalah, problem, dia nanti akan ditinggalkan ya, oleh umat. Nah, oleh pengikutnya. Kalau ceramah itu mesti orang ketawa. Enggak pernah enggak ketawa. Nah. Iya. Ya, banyak lucunya, pelawak kan begitu. Baik, dan dia seorang ikhwani, ikhwanul muslimin, ya, pernah belajar di Mesir. Nah. Akidahnya akidah Asy'ariyah, ya, sangat getol, ya. Sesekali dia menyinggung akidah Sunnah wal Jamaah dan menyebarkan akidahnya akidah Asy'ariyah. Naam. Perhatikan ya, jadi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala hal itu ya wajib untuk kita ikuti, sampai pun dalam metode ya, dakwah ketika berceramah ya. Bagaimana metode beliau, beliau memberikan nasihat-nasihat yang berbekas sampai orang menangis, bukan ketawa, terbalik ya. Bahwasanya metode dia menyelisih metode Nabi. Hasilnya, hasil ceramah Nabi apa? Orang menangis. Lawan menangis apa? Ketawa. Nabi kalau ceramah menasehati jamaah menangis, sahabat menangis, sampai mengira ini adalah pesan terakhir Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun mereka-mereka yang suka membuat lelucon ketika berceramah, nah, ya, orang tertawa, bukannya ya mendapatkan wejangan, bukannya berbekas di hati, tapi yang ada semakin lalai. Dan barakallahu fikum, bahkan ya, ceramahnya ini diedit dan dipotong-potong oleh orang-orang fusak, orang-orang fasik, dijadikan sebagai bahan lelucon, diedit. yang bicara, yang ditampilkan, ya, perempuan yang buka aurat, laki-laki yang fasik, ya, yang main musik dan seterusnya. Nah, ini buah dari apa? Ceramah yang membuat orang sering tertawa. Ya, dipotong. Ya. Kemudian dijadikan sebagai bahan lelucon. Hasilnya. Nah. Insyaallah assalamu alaikum. Kita cukupkan dulu materi sampai di sini. Baik, jazakumullah khairan, tafadhalu barakallahu. Subhanallah.